Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa manittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Pertama dan yang utama sekali, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta kepada Rasulullah yang memberikan penerangan dalam kehidupan kita dengan segala ajaran yang sudah disampaikannya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan surat Al-Maidah ayat 27 melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai untuk wilayah Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, atau Habil, dan tidak diterima dari yang lain yang bernama Qabil. Dia berkata, maksudnya Qabil berkata, saya pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kajian ayat surat Al-Maidah ayat 27 ini sangat menarik sekali, dan bertepatan kita mungkin sebentar lagi akan di hadapan kita, yaitu hari raya Idul Adha, berkorban, gitu kan. Maka ini adalah surat Al-Maidah ayat 27 ini asal mula sejarah bagaimana seharusnya kita berkorban. Makanya ditekankan sekali pada ayat ini, dasarkanlah korban itu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menyebabkan kurban kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini juga disinggung adalah terjadinya kisah pembunuhan pertama kali antara Habil dan Qabil, karena mereka di antara salah satunya tidak melaksanakan kurban mereka itu kepada Allah, tidak berdasarkan takwa mereka kepada Allah Subhanahu. Maka Habil yang diterima oleh Allah, sedangkan Qabil tidak diterima karena melaksanakannya tidak karena Allah Taala, karena tidak karena ketakwaannya. Maka timbullah satu kecemburuan, yang mana kecemburuan itu timbul sampai pada tingkat untuk membunuh. Maka terjadilah pembunuhan ketika itu. Makanya perlu pelajaran yang kita ambil di sini, kalau kita melakukan segala pekerjaan kita khususnya kurban ini, insya Allah tidak akan terjadi kecemburuan di sana kemar, di sana sini. Itulah yang paling penting dalam ayat ini. Jadi berkenaan juga dengan kurban, sebetulnya kurban itu mesti harus segala daging, lembu, kulitnya, kakinya itu harus dikorbankan. Artinya tidak boleh ada salah satu dari bagian tubuh lembu ataupun sapi itu dijual, begitu ya. Karena nanti akan ditanyakan, kalau seandainya dijual kulitnya misalnya begitu, nanti akan ditanyakan di akhirat, kemana ini lembu ini, sedangkan lembu ini belum ada kulitnya, tidak ada kurban. Karena hal itu banyak dilakukan kesalahan-kesalahan pada saat sekarang ini, begitu. Semestinya yang dianjurkan dalam hadis itu bahwasanya laksanakanlah kurban itu dilakukan, harus semuanya itu memang dikurbankan, begitu. Artinya begini, kalau seandainya harganya kurban itu 700.000, maka 700.000 itu mutlak untuk hewan kurban yang akan dibelikan itu. Tidak boleh dari 700.000 itu kita ambil dananya untuk panitia, gitu. Kalau seandainya ingin untuk panitia juga, itu mesti diambil uang tambahan, begitu. Atau kalau mau dari 700 itu, kalau seandainya harga lembu itu, harga kambing itu 650, maka itu harus ada ijab kabul antara yang kurban dengan panitia setempat, supaya apa yang dilaksanakan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tambahan dari Ustadz yang lainnya tentang masalah kurban ini dan masalah kabil habil. Saya melihat di sini ada satu hal yang penting. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah setelah penjelasan tentang orang-orang Bani Israel? Artinya begini, saya menangkap ketika Allah menjelaskan tentang permasalahan korban, bahwa sebenarnya salah satu cara kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berkorban. Kemudian yang kedua adalah semangat berkorban, apakah tidak hanya dalam bentuk material saja, tapi juga dalam bentuk pengorbanan jiwa, perhatian dan semuanya. Itulah yang harus dituntut bagi seorang muslim, mengorbankan dirinya, ya, semangat untuk berkorban, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, untuk membantu orang lain, dan juga dengan karena niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu tugas yang diemban oleh seorang muslim di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena ketika seorang muslim saat dia takut untuk berkorban, maka itu artinya dia akan muncul menjadi orang yang pelit, ya. Ketika dia takut untuk berkorban, maka muslim seperti ini akan muncul menjadi muslim yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak pernah mau memberikan perhatian untuk memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat di sekitar. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini, ayat ini lebih menyoroti daripada perilaku daripada ibadah, jadi akhlak, etika daripada ibadah kurban. Jadi saya melihat pada ayat ini, coba kita perhatikan dalam tafsir Sa'rawi ini, bahwasanya di sini ada etika moral yang terlupakan, yaitu ciri dari innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi muttaqin itu bukan membunuh, muttaqin itu bukan mengorbankan nyawa saudaranya, tetapi orang-orang yang muttaqin, yang dekat dengan Allah, itu orang-orang yang mampu menyadarkan orang lain untuk takwa kepada Allah, bukan menghabisi nyawanya. Artinya di sini ada proses pendidikan yang sangat tinggi. Orang muttaqin itu bukan menghabiskan nyawa orang lain, tetapi orang muttaqin adalah mengajak orang lain dengan jasad, ruh dan nyawanya itu untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau membunuh itu tak perlu belajar, ya kan? Menghabisi nyawa orang lain ini tidak perlu belajar. Tetapi kita perlu belajar mengkaji ini, bagaimana orang yang seharusnya layak nyawanya dihabisi, ia bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watlu 'alaihim, bacakan. Bacakan perilaku dan kisah Naba Abnai Adam bil Haq. Ini adalah kisah anak Adam ini. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi betul-betul apa yang telah ditawarkan, cara hidup, perilaku, bagaimana ia berumah tangga, bagaimana ia menikah, Habil dan Qabil dalam kisah Adam ini adalah beretika, bertingkah laku, menerima etika yang baik yang telah ditawarkan Adam, ya kan? Sementara yang satu mengatakan qala la aqtulannak, aku tidak rela dengan etika, moral, sistem yang ditawarkan ini, aku akan bunuh anda. Perilaku membunuh ini adalah perilaku yang telah keluar dari etika dan moral yang ditawarkan oleh Nabi Adam. Bagaimana Ustaz Fajrul? Kalau saya tambah sedikit ini Ustaz Sopian dan Ustaz Fajrul, bahwa kaitan antara ayat 26 dan 27 ini, atau kisah sebelumnya tentang Bani Israel dan kisah tentang kedua anak Adam ini, sangat terkait erat, yaitu kisah pembunuhan. Artinya apa? Bani Israel yang kita kenal pada beberapa hari yang lalu sebagai kaum yang penakut dan pengecut karena tidak berdasarkan iman kepada Allah dalam berperang, maka ketika diminta untuk jantan berperang hadap-hadapan, dia takut. Tapi kalau membunuh, dia berani. Beda antara berperang dengan membunuh. berperang itu adalah dilakukan secara jantan hadap-hadapan karena memiliki persenjataan yang seimbang ketika tidak ada lagi peluang dialog. Iya. Dan itulah yang diharapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, udkhulu alaihimul bab, masuk saja. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Tetapi mereka adalah kaum yang paling senang membunuh, terutama membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, baik itu Nabi ataupun Rasulnya. Tetapi Rasul tidak dapat dibunuh dan Nabilah dibunuh. Bahkan pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dan disampaikan dalam ceramahnya, pernah satu hari Bani Israel membunuh sampai 1000 Nabi. Karena banyaknya Nabi Bani Israel itu adalah sebagaimana ulamanya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitulah dasarnya mereka membunuh kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika ayat 27 ini disebutkan kisah pembunuhan pertama, karena memang bangsa yang paling senang membunuh karakter manusia dan membunuh manusia secara terang-terangan adalah Bani Israel. Jadi kalau saya melihat di sini, membunuh ini, ini bukan etika atau moral yang terbaik. Iya. Ya, tidak ini, jantan. Ya. Ya, ini adalah etika orang yang pengecut. Pengecut. Yang ketika ia tidak mampu lagi berdialog, ia mengatakan, "Kubunuh kau." Hmm. Mendengar gagasan Anda, mendengar pembicaraan Anda, saya sudah tidak mau. Pada saat itu, dia telah menghilangkan kejantanannya, etika, moral, kejantanan, sajaah dan lain sebagainya. Maka dalam hadis yang disebut laisa syadidu bisrah innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, bukanlah orang yang kuat itu pegulat, ya kan, pembunuh dan lain sebagainya, tetapi ia mampu menahan gejolak emosi. Dalam tataran ini kita melihat bagaimana etika moral yang ingin dibangun oleh Nabi Adam ya, tetapi dinodai oleh dua anak ini ya. Memang sangat bagus sekali. Ada memang perbedaan yang seperti yang disampaikan Ustaz Arifin tadi, antara berperang dengan membunuh. Kalau membunuh ini, seorang yang ingin membunuh mesti melihat kawan lawannya itu kapan dia itu lengah, iya. Begitu kan? Makanya ini diadakan dengan cara rencana mungkin, atau menengok sikap seorang itu begitu lemah, maka akan dilaksanakan pembunuhan tersebut. Tapi beda halnya dengan peperangan, begitu. Peperangan itu kan dengan rencana, secara jamaah, secara banyak orang yang akan, apakah disitulah ikut andil semuanya, ide-ide yang mana yang bagus, sehingga tercapailah kemenangan dalam peperangan tersebut. Apa perbedaan yang mendasar antara peperangan dengan yang membunuh ini? Karena perbedaan yang mendasar, begitu ya, melihat dari pembahasan orang dan orang yang mengatakan begitu, bahwasanya kalau orang sudah membunuh sekali, dia mesti akan membunuh orang lain gitu. Inilah penyakit, inilah yang perlu dihilangkan. Makanya Allah berfirman seperti ini supaya kita terhindar. Bagaimana cara yang paling tepat? Jadilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Ustaz Sofyan tadi adalah harus diperbaiki etika moral akhlaknya ini, sehingga dapat menjadi masyarakat kita itu aman dan tentram, begitu. Apalagi terlebih-lebih dalam hal menyambut pemilihan gubernur ini kan begitu. Jangan-jangan nanti pamfletnya itu sudah tidak aman lagi, orang ingin menempel, terjadi pembunuhan di sana sini. Jadi iman kepada Allah yang diminta oleh Islam itu, bertakwa kepada Allah itu tidak lepas dari unsur etika dan akhlak. Yeah. Jangan hubungan vertikal kita kepada Allah itu baik, tetapi hubungan sesama manusia itu tidak baik. Yeah. Jangan hanya gara-gara kurban untuk mendapatkan ridho Allah, kita berantem antara sesama jemaah kurban tadi. Karena mungkin kurang bagi, daging banyak sikitnya, nah, sehingga dia marah. Yeah. Niat untuk ikhlas bertakwa tadi, mendekatkan diri tadi menjadi hilang, hanya karena hilangnya etika akhlak di antara pengelola dan sibuk dengan kurban. Yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Iya. Sunnah berkurban, wajib menjalin ukhuwah, menghidupkan ruhiyah kita bersama. Ini menarik sekali satu kisah ketika Khawarij bertanya kepada Ali, Ali, apa hukum ketika nyamuk, darah nyamuk kena ke badan seseorang dalam salat? Ali tidak menjawab itu. Kenapa engkau bertanya tentang apa namanya darah nyamuk? sementara banyak darah manusia yang telah kalian bunuh tanpa dosa tidak pernah kalian bicarakan. Nah, ini artinya sibuk dengan masalah kecil, melupakan masalah yang besar. Maka masalah pertumpahan darah, mata qatlun nafsi bighairil haqq ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan dari sebelahnya? Iya. Yang disampaikan Ustaz Sofyan tadi itu sangat menarik sekali bahwa memang apa namanya ya, kebersamaan, menjaga persatuan adalah sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Kalau Ibnu Qayyim Jauzi kalau saya tidak salah mengatakan mura'atul ikhtilaf haqqun, ya, menjaga ikhtilaf, kasih sayang atau kesatuan itu adalah suatu yang hak. Sedangkan al-ikhtilaf itu sendiri adalah suatu hal yang sebenarnya tidak baik untuk diperpanjang. Oleh karena itu, berkaitan dengan kondisi kita saat sekarang ini di mana umat Islam lebih banyak berpecah daripada bersatu, maka hendaklah ini diperbaiki. Artinya marilah kita sama-sama jangan melihat perbedaan yang ada, tapi bagaimana kita melihat persamaan yang ada di antara kita dengan lain. Janganlah hanya karena sebuah masalah kecil akhirnya hubungan tali silaturahmi itu menjadi terputus. Jangan hanya gara-gara kecil akhirnya tidak bertegur sapa sampai ke anak cucu, ini satu hal yang tidak baik. Sangat bagus sekali dan menarik sekali kajian kita. Artinya berkorbanlah kita karena Allah Ta'ala, jangan kita berkorban di luar dari syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat menjadikan diri kita untuk memperbaiki ke depan lebih bagus lagi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.